mitra bisnis, seorang teman saya bingung ketika lebaran, dia punya uang 10 sampai 15 juta untuk dia pakai, dan dia punya dua pilihan. Yang pertama, beli notebook baru yang paling canggih untuk menunjang pekerjaan dia, berlibur saja di rumah, dan makan di restoran saja, atau dia pergi dengan istrinya ke China. Nah, dua pilihan ini lama, dia pikir bergulat-gulat, akhirnya dia putuskan untuk pergi ke China saja, karena menurut dia beli komputer bisa ditunda 5-6 bulan lagi, toh yang sekarang masih berfungsi dengan baik. Nah, mitra bisnis, bayangkan Anda adalah seorang sales jualan notebook. Lalu Anda menawarkan, Pak, bisa enggak beli HP komputer kami ini? Ini barangnya bagus, speknya begini. Kita tawarkan. Dan kita tahu kompetitor kita jual lebih mahal, kita yang paling murah. Maka kita sombong, kita sedikit bergaya jualnya, tidak terlalu baik pelayanannya. Dan pelanggan ini di dalam otaknya cuma berpikir satu. Saya lebih baik beli komputer atau pergi saja bermain-main ke China. Nah, mitra bisnis, kita sebagai penjual sering lupa bahwa persaingan kita itu bukan hanya dengan kompetitor kita saja. Karena persaingan kita itu sekarang sudah melebar kemana-mana. Saya punya gift shop. Orang yang datang ke gift shop, kalau tidak beli di tempat saya, mungkin dia akan beli handphone buat pacarnya. Mungkin dia akan beli berlian buat kekasihnya. Mungkin dia tidak perlu beli gift. Mitra bisnis, kita sering melupakan substitute product atau produk yang bisa mensubstitusikan kebutuhan seseorang. Bukan pada kebutuhan itu, tapi dia punya pilihan. Karena adanya berjuta-juta pilihan dan uang yang ada terbatas, maka dia memilih mana yang paling cocok dengan hatinya. Apakah beli komputer perlu sekarang? Tidak, bisa ditunda 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun lagi. Agak tua komputernya, agak lambat operating systemnya, tidak apa-apa. Ya. Apakah sekarang kita harus beli perhiasan atau berlian? Tidak, bisa saja menunggu nanti ya. Apakah sekarang orang harus pergi berlibur? Tidak juga. Maka semua pilihan barang tidak absolut dan dapat digantikan dengan hal yang sangat jauh berbeda. Sama sekali tidak sama dengan apa yang Anda tawarkan. Maka mitra bisnis, sebuah pelayanan yang bagus, sebuah suasana yang enak, ketika Anda menarik hati orang itu dan orang itu pas, ya aku pengen ini, ya. Maka dia akan melupakan pilihan-pilihan lain dan beli dari Anda. Produk Anda, walaupun produk itu belum tentu dia butuhkan dalam saat ini juga. Terima kasih mitra bisnis, saya Tanadi Santoso dengan Business Wisdom. Anda dapat mengakses data saya pada www.tanadisantoso.com atau Anda dapat mengakses dari Facebook saya Tanadi Santoso. Sukses selalu untuk Anda.